Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat. Kebangkitan masyarakat adat adalah hari yang bersejarah bagi masyarakat adat. Jika negara tidak mengakui kami, maka kami tidak mengakui negara. Hidup masyarakat adat! Hidup masyarakat adat! Radio Gaung Aman menyiarkan berita dan informasi seputar masyarakat adat seluruh Nusantara, masyarakat adat internasional, berbagai konflik yang terjadi di wilayah masyarakat adat, perempuan adat, pemuda adat, pengembangan ekonomi masyarakat adat, dan pemetaan partisipatif. Sobat Nusantara dapat mendengarkan Radio Gaung Aman di www.radio.aman.or.id atau di website aman.or.id. Kabut asap kembali menyerang sejumlah wilayah di Indonesia. Kesehatan terganggu, sejumlah sekolah diliburkan, transportasi mulai lumpuh. Bahkan kabut asap sangat berpotensi melumpuhkan perekonomian. Jika kabut asap tak dihentikan, maka petaka semakin jelas di depan mata. Ini tugas kita bersama, tugas kita semua, dari rakyat hingga pemimpin bangsa. Cegah dan hentikan pembakaran maupun kebakaran hutan dan lahan. Padamkan hutan dan lahan yang tengah terbakar. Hindari segala aktivitas yang berpotensi menambah volume asap. Pesan ini disampaikan oleh Forum Diskusi Radio Indonesia. Berita lingkungan. Asap makin pekat, Palangkaraya tidak layak huni. Kota Palangkaraya sudah tidak layak huni karena kondisinya gelap dan jarak pandang hanya sebatas 10 meter akibat tertutup asap. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, status darurat telah diserukan oleh Gubernur di Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Titik api masih terus bermunculan dan sulit padam. Kebakaran hutan kembali melanda Indonesia dan mengancam keberadaan hutan tropis yang menjadi paru-paru dunia. Bukan hanya tentang warisan biodiversitas yang berpotensi hilang, tetapi yang jauh lebih penting bahwa hutan adalah juga rumah dan sumber penghidupan bagi masyarakat adat. Pada edisi ini, Jelajah Nusantara mengunjungi salah satu perwakilan komunitas adat anggota Aman yang berada di Kalimantan Tengah. Mereka adalah bagian dari masyarakat adat Dayak yang sebagian besar tersebar di berbagai pelosok pulau Kalimantan. Seperti apa kehidupan mereka saat ini? Apa tanggapan mereka tentang kebakaran hutan dan bencana asap? Dan bagaimana kearifan masyarakat adat dalam mengelola hutan dan sumber dayanya terkait dengan sistem perladangan yang telah mereka lakukan selama ratusan tahun? Nur Diansyah mengajak kita untuk mampir sejenak ke Kalimantan Tengah. Di Barito Selatan, masyarakat adat tinggal di sepanjang Sungai Barito dan bertetangga dengan area produksi dan distribusi tambang batubara. Sementara di Barito Timur dan banyak kawasan lain di Kalimantan, hutan-hutan telah berubah menjadi perkebunan industri, salah satunya adalah sawit. oke kaneku, ende kau benda bebu, tame kau iwasawe deku du dengu wetangange welu, keka ku ngawule, alo do pere more. Sesuai dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Pasal 25, masyarakat adat memiliki hak untuk memelihara dan memperkuat hubungan spiritual yang khas dengan tanah, wilayah, air, dan pesisir pantai, dan sumber daya yang lainnya yang digunakan atau dikuasai secara tradisional, dan untuk menjunjung tinggi tanggung jawab mereka terhadap generasi-generasi mendatang. Ita. Halo sahabat Nusantara, aku Rey, Sibara Kamentawai, Kineget, Ainwarepkam, Radio Gaung Aman, Suara Masyarakat Adat Nusantara, Sura Sabeu. Langit biru dengan gumpalan awan-awan yang bagai kapas serta panorama hijau hutan tropis di garis khatulistiwa seketika berubah. Tak banyak hal bisa dilihat saat ini. Jarak pandang menjadi sangat pendek. Tanpa masker, bahkan bernapas di ruang terbuka bisa mengancam kesehatan. Tentu saja akan sangat sulit membayangkan situasi untuk tinggal di kawasan yang penuh asap akibat kebakaran hutan yang melanda Kalimantan dan Sumatera. Dampak dari bencana asap pun telah menyebar ke kawasan lain di Indonesia dan bahkan menembus batas-batas negara. Saya mengingat-ingat kunjungan tahun lalu ke Kalimantan Tengah menjelang akhir tahun seperti saat ini. Sepanjang jalan-jalan utama yang membelah hutan dan rawa, pepohonan dan belukar berubah warna menjadi hitam serta menyisakan arang dan abu. Asap-asap masih mengepul layaknya sekam yang terbakar di daerah gambut. Papan dan pelang himbauan larangan membakar hutan terpajang di tepi-tepi jalan. Namun peristiwa kebakaran hutan tidaklah sesederhana masalah pembakaran hutan oleh masyarakat. Baru-baru ini, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN mengeluarkan instruksi menanggapi situasi darurat yang melanda masyarakat adat. Ratusan masyarakat adat di Kalimantan dan Sumatera berada di ambang bahaya. Masyarakat adat memiliki kehidupan dengan ketergantungan yang tinggi terhadap alam dan hutan. Perubahan sedikit saja terhadap hutan akan mengubah kehidupan mereka. Bencana asap pun mengancam kehidupan masyarakat adat.

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi, dengan perkiraan 80%-nya adalah hutan. Namun, dengan tingkat kerusakan hutan yang tinggi dan dominasi perkebunan kelapa sawit dalam skala besar, kini hanya tersisa 25% hutan primer yang jumlahnya terus berkurang setiap tahun. Kalteng memiliki sekitar 33 sungai kecil atau anak sungai dan 11 sungai besar, termasuk Sungai Barito yang menjadi salah satu sungai terbesar di Indonesia. Di sepanjang sungai itulah hidup berbagai komunitas adat yang masih serumpun dengan Dayak. Di Barito Selatan, saya menemui ada orang Banjar, Dayak Maanyan, Dayak Ngaju, dan sub-Dayak lainnya yang bercampur dengan peranakan etnis lain. Saya mengunjungi salah satu perkampungan masyarakat adat Dayak di tepi Sungai Barito. Namanya Mengkatip. Terdapat di Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan. Perjalanan dari Kota Palangkaraya membutuhkan waktu sekitar 10 jam dengan mobil dan 1 jam dengan perahu bermotor, atau masyarakat sekitar menyebutnya dengan kelotok. Mengkatip berada persis di hulu Sungai Barito yang dikenal juga dengan nama Sungai Dusun atau Sungai Banjar Besar. Panjangnya lebih dari 900 km dan bermuara hingga ke Laut Jawa. Sebagian besar wilayah Mengkatip didominasi oleh rawa dan lahan gambut. Menjelang tibanya pagi, aktivitas kampung mulai ramai. Para pria sibuk beraktivitas di dekat sungai. Saya bertemu dengan para ibu yang sedang menyiangi ikan yang besarnya hampir selengan orang dewasa. Mereka mengeluhkan soal tangkapan ikan yang kian sedikit. Selain kebakaran hutan, abrasi sungai pun mengancam kehidupan berbagai komunitas adat yang hidup berdampingan dengan sungai dan hutan. Sebetulnya ada sisa kearifan lokal yang unik dan menarik terhadap bagaimana mereka melakukan upaya penanggulangan risiko bencana maupun mitigasi yang berbasis pada alam, yaitu parit-parit yang dibuat di batas kampung. Dalam bahasa setempat, mereka menyebutnya BJ. BJ merupakan suatu sistem atau pola yang melekat sebagai suatu kesatuan pada wilayah permukiman dan ladang yang berbatasan dengan sungai, rawa, dan hutan lahan gambut. Bang Dadot, pengurus Aman Kalteng yang juga berasal dari Mengkatip, menjelaskan tentang BJ di kampungnya. BJ tidak hanya berfungsi untuk mendukung sistem irigasi di ladang-ladang masyarakat adat yang berlokasi di hutan. BJ dibuat seperti parit yang lurus seolah garis pemisah kawasan ladang, hutan, dan permukiman. Pada umumnya, BJ memiliki kedalaman 1-2 meter, panjangnya sekitar 10 rentangan tangan. Ketika musim hujan datang, BJ akan terisi air dan memiliki manfaat layaknya sumur resapan. Genangan air pada BJ pun akan mengundang ikan-ikan lumpur seperti gabus dan sepat untuk berumah di permukaan BJ yang telah dialasi ranting dan daun. Masyarakat mendapatkan tambahan panen dari BJ berupa ikan-ikan yang bisa dimakan sendiri ataupun dijual. Sementara di musim kemarau, BJ bermanfaat sebagai cadangan air tanah bagi tanaman dan sumur penduduk. Potensi kebakaran hutan juga bisa diantisipasi dengan adanya BJ sebagai batas atau penghalang api. Masyarakat lokal menyebutnya tatas apui. Jika terjadi kebakaran hutan yang mengancam, api tidak akan merambat hingga ke permukiman karena terhalang oleh BJ. BJ itu berasal dari bahasa orang Dayak. BJ adalah sebuah tambak yang dikelola oleh masyarakat secara tradisional. Nah, BJ dalam arti kata bahwa ada dua kata, B dan J. Nah, ini sejak abad keempat sudah bermulai, tetapi tidak populer pada abad itu. Nah, pada tahun abad berikutnya, yaitu pada zaman perang Cina, pada zaman Cheng Ho ya, nah mulai terkenal, karena dari situ, mulai dari sejarah perang, orang-orang pergi ke daerah hutan, melarikan diri agar tidak terlihat. Nah, pada saat itulah orang-orang takut untuk mencari sumber-sumber air. Nah, mulai dari situlah mulai penggalian tanah, namun tidak disebutkan BJ. BJ itu terakhir ketika mereka sudah menggali tanah dan melihat bahwa ketika air hujan turun dan banjir masuk ke dalam BJ, maka ikan-ikan itu terkumpul di dalam BJ ketika musim surut dan mulai mengering, dan ternyata ikan-ikan di situ banyak. Nah, itulah BJ. BJ kemudian di zaman sekarang itu berubah dua fungsi. Pertama fungsi ekonomi, yang kedua fungsi menjaga kearifan lingkungan, yang misalnya pada saat kebakaran dan menjadi pembatas, dan kemudian dia juga bisa tempat meminta air jika masih ada airnya. Nah, itulah fungsi-fungsi BJ dibuat oleh masyarakat adat untuk zaman sekarang di musim kemarau untuk membuat perangkap ikan, karena dia setiap tahun di tempat kita bahwa BJ itu bermusim. Banjir di tempat kita itu satu tahun sekali. Jadi kalau dia satu tahun sekali, berarti satu tahun sekali BJ itu tenggelam, dan kemudian dia akan membuat perangkap ikan-ikan masuk dan bertahan di sana. Nah, ikan-ikan itu kan sumber mata pencarian yang nilai ekonominya ada, dan itu menjadi tradisi dan sekarang menjadi sumber ekonomi masyarakat juga, mata pencarian BJ. Bisa sampai 15, 20, 30 juta satu kali panen, bahkan bisa lebih kalau BJ-nya banyak. Nah, dalam rata-rata BJ itu terhitung dari satu BJ yang kira-kira 20 meter itu paling nggak 4 sampai 5 juta. Sampai sekarang tetap orang melakukan dengan BJ itu. Nah, itulah. Jadi dikembangkan terus dari yang memang secara lokal terus berkembang, dan itu tetap dipertahankan karena dia tidak pakai modal, hanya kita buat BJ dan kita tidak mencari ikan-ikan kayak membuat keramba, kayak membuat tambak gitu kan, dimasukkan ikan, itu tidak. Dia hanya satu tahun sekali menunggu musim banjir. Jadi dia mudah dan praktis, hanya dengan pemeliharaan saja. BJ itu tanpa pemeliharaannya dia tidak akan menghasilkan banyak. Tapi kini BJ telah mengalami pergeseran makna dan fungsi bagi warga kampung Mengkatip. Sejak peralihan pola bercocok tanam dari sistem ladang bergulir ke persawahan, serta memburuknya ekosistem sungai dan hutan, BJ tidak lagi diterapkan seperti sebelumnya. Banyak masyarakat justru memaknai BJ sebagai sumur di sawah yang terletak di belakang kampung dan berfungsi sebagai pendukung irigasi sawah. Hampir tidak ada lagi BJ yang asli di Mengkatip. Naiknya air sungai ke permukaan Mengkatip kian tinggi dan sering dikala musim hujan. Selain banjir, perkampungan pun kini terancam kebakaran hutan yang sulit dikendalikan secara arif di musim kemarau. Sesuai dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Pasal 14 Ayat 1, masyarakat adat memiliki hak untuk membentuk dan mengontrol sistem pendidikan mereka dan institusi-institusi yang menyediakan pendidikan dalam bahasa mereka sendiri dalam suatu cara yang cocok dengan budaya mereka tentang pengajaran dan pembelajaran. Ayat 2, warga-warga masyarakat adat termasuk anak-anak memiliki hak atas pendidikan yang diselenggarakan oleh negara dalam semua tingkatan dan bentuk tanpa diskriminasi. Ayat 3, negara-negara bersama dengan masyarakat adat akan mengambil langkah-langkah yang efektif agar warga-warga adat terutama anak-anak termasuk warga-warga yang tinggal di luar komunitas mereka untuk memiliki akses jika mungkin atas pendidikan dalam budaya mereka sendiri dan disediakan dalam bahasa mereka sendiri. Aku, Jeki Angkat, di masyarakat adat Tanah Papak Nai, sedang membagikan Radio Gaung Aman. Saya, Jeki Angkat, dari masyarakat adat Tanah Papak, sedang mendengarkan Radio Gaung Aman. Salam masyarakat adat, berdaulat, mandiri, bermartabat. Kembali lagi bersama kami dalam program Jelajah Nusantara. Pada edisi ini, kami sedang bersama dengan masyarakat adat Dayak di Kalimantan Tengah. Banyak pihak menuding masyarakat adat sebagai pelaku pembakaran hutan. Kesalahpahaman ini muncul karena kita kadang enggan mencari tahu lebih jauh tentang pemaknaan pada pola perladangan yang mereka lakukan. Kita sering menyebutnya sebagai ladang berpindah, tetapi lebih tepat jika menamainya sebagai ladang gulir balik. Pemahaman tentang ladang gulir balik saya dapatkan ketika menemui Ibu Mardiana, salah seorang tokoh perempuan adat di Barito Timur. Hal pertama yang dilakukan dalam proses membuka hutan untuk ladang adalah melakukan pertemuan dan musyawarah. Seseorang atau suatu keluarga harus menemui tokoh dan sesama masyarakat adat untuk mendapat persetujuan serta memulai ritual untuk permohonan izin kepada leluhur dan penghuni hutan yang tidak tampak. Setelah izin didapat, serangkaian tahapan pun dilanjutkan dan dipraktekkan secara gotong royong. Tahapan-tahapan dalam membuka hutan untuk ladang terdiri dari serangkaian tahapan yang panjang, rumit, dan penuh daya magis yang menandakan betapa masyarakat adat sangat memperhatikan aspek pelestarian dan penghargaan yang tinggi terhadap alam. Tahapan-tahapan yang dilalui antara lain tamaruh, yaitu menebas hutan, neweng, yaitu menebang pohon, lalu ada nelai jiwe atau menjemur tebangan, iranrang yaitu menyiapkan batas api, nutung yaitu dimulainya proses pembakaran area ladang, ipanruk yaitu membakar kembali sisa-sisa bakaran, dan itata atau menata sisa-sisa yang lebih kecil. Setelah lahan siap, maka dimulailah apa yang disebut dengan ngamule atau persiapan tanam. Kemudian muau, yaitu menanam bibit padi dan nyawah serta tatungkal atau bisa diartikan dengan memulai aktivitas merawat tanaman padi dan membersihkan tanaman dari hama yang merusak. Saat panen tiba, perayaan pun dilakukan secara bersamaan. Dalam bahasa Dayak, panen juga disebut dengan masi. Serangkaian tahapan tersebut ditaati dengan baik. Jika ada tahapan yang terlewat atau dilanggar, mereka percaya akan terjadi gagal panen atau hasil panen akan jauh lebih sedikit dari yang diharapkan. Saya Ibu Mardiana dari Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Timur. Saya juga sebagai petani, peladang, peladang ilir balik. Kami orang Dayak, biasanya kalau beladang itu sebelum kita membuka lahan, kita lakukan ritual dulu. Kemudian setelah ritual, sorenya kita melakukan ritual, kita tinggalkan satu malam di rencana tempat kita membuka ladang. Kemudian besok pagi baru kita lihat kembali apakah kita bisa membuka ladang di sana atau tidak. Karena kita harus mohon izin dari para leluhur, para penjaga hutan, pemilik hutan yang ada di daerah tempat rencananya kita membuka ladang. Kemudian setelah kita lihat di sana dan malam, pada malam harinya kita pasti dikasih tahu oleh para penjaga hutan atau penjaga alam itu apakah kita boleh membuka ladang atau tidak. Kemudian besok pagi kita lihat apa yang terjadi di dekat sekitar tempat sesajen yang kita taruh pada waktu sore hari. Setelah kita lihat di sana, ada pertanda apakah kita boleh beladang di sana atau tidak. Kalau pertanda itu melarang kita untuk beladang di sana, maka kita tidak akan membuka ladang. Kalau kita lihat pertanda itu, boleh kita buka di tempat rencananya kita membuka ladang, itu boleh, baru kita buka. Setelah kita melihat sesajen itu, baru kita lakukan ritual untuk pembukaan ladang itu. Kita pertama kita menebas di tempat kita itu pada hari yang tertentu atau pagi hari, dan sudah ditentukan waktunya, kita sudah tahu pada saat jam berapa kita membuka ladang, hari apa kita pertama membukanya, sudah ada pertandanya di sana. Kemudian setelah kita melakukan penebasan pada bulan Juni, biasanya Juni dan Juli, baru kita setelah selesai kita menebas, baru kita menebang. Kemudian selesai kita menebang pada bulan Agustus, kita selesai menebang dari Juli sampai Agustus, kemudian kita jemur. Dari pertengahan Agustus itu, kayu yang sudah ditebang, kita jemur. Sementara kita menjemur untuk kita menuju membakar ladang itu, kita membersihkan di sekelilingnya itu minimal 1,5 meter dari lahan yang kita buka itu, dari ladang yang kita buka itu, jaraknya dengan hutan atau dengan perkebunan yang lainnya yang ada di sekitar ladang itu. Kemudian selesai kita menjemur, kita akan melihat kekeringannya bagaimana. Pada bulan Oktober baru dilakukan pembakaran dari akhir September sampai pertengahan Oktober. Dalam hal kita mau membakar itu, kita pun ritual jam berapa kita boleh membakar, hari apa, kemudian siang, pagi, siang atau sore kita boleh membakar pada ladang kita itu. Tidak sembarangan, kita pun melakukan ritual, kita pun memberitahukan. Kemudian sebelum kita membakar, kita sudah kasih tahu dengan tetangga, dengan siapa yang di sekeliling kita itu, kita sudah ada persiapan. Biasanya kita di samping di sekelilingnya sudah bersih, juga kita sudah persiapan. Mungkin kita kalau kita nggak bisa, kita punya orang pintar untuk membatasi api tersebut supaya tidak menjalar kemana-mana. Biasanya itu yang dilakukan masyarakat adat. Makanya tidak, kalau masyarakat adat membakar ladang, tidak pernah terjadi kebakaran di luar batas yang sudah ditentukan untuk dibakar sebagai menjadi ladang. Kecuali ada tangan-tangan jahil yang bisa membuat itu terbakar. Kalau masyarakat adat punya ladang, tidak pernah bisa terbakar. Karena kita punya kesepakatan juga, kita punya ritual juga. Kita kan punya tetangga, punya keluarga, biasanya bergotong royong. Tidak pernah yang sendiri-sendiri. Kalau memang itu betul-betul orang yang peladang, betul-betul itu petani. Setelah dibakar, kan kita semua meneliti, takut ada jalan-jalan api yang bisa keluar dari jalur itu. Kemudian kan ada air kita itu untuk membatasi api. Setelah itu, kemudian setelah dibakar, pada 3 hari kemudian, baru kita lakukan pembersihan di dalam ladang itu. setelah pembersihan pada bulan November ini kita menanam padi atau menugal. Biasanya itu menugal itu secara bergotong royong dan secara bergiliran. Ini pada bulan ini kita akan melakukan penugalan. Sudah mulai. Makanya kalau asap ini sebenarnya kita kan tidak punya pendidikan, tidak punya apa, tetapi kita punya warisan leluhur kita untuk pengetahuan. Sebenarnya yang membuat asap itu bukannya dari ladang, karena kalau asap di ladang kan kayu-kayu kering yang dimakan api itu, jadi sebentar, paling kalau satu ladang itu satu hektar paling setengah jam ada api dan ada asap itu, karena itu kayu kering. Yang bikin asap ini banyak itu di daerah rawa dan kayu-kayu yang masih basah. Kalau di ladang tidak pernah, kalau lihat aja kalau ada kebakaran pada perumahan dan sebagainya kan asapnya sebentar aja karena itu yang kering. Tiga keluarga kan bisa 3 hektar atau 4 hektar, kalau dalam satu kampung itu bisa ada berdampingan gitu. Mereka membakar, jangankan terbakar, layu di sekitarnya pun tidak. Sayangnya, corak ladang bulir balik telah hampir punah di Barito Timur. Tidak ada lagi yang menjalankan serangkaian ritual untuk membuka ladang karena kawasan hutan yang berubah dengan sangat cepat menjadi kebun-kebun monokultur seperti sawit atau karet dan tambang, di mana konflik terhadap wilayah adat kemudian berkembang pada pelanggaran hak-hak masyarakat adat. Sebagian masyarakat telah beralih profesi sebagai buruh perusahaan, sementara sebagian besar lainnya terpaksa atau dipaksa pindah keluar dari hutan adat yang telah mereka jaga secara turun-temurun. Konflik-konflik serta kekerasan dan kriminalisasi yang mengarah pada pelanggaran hak-hak masyarakat adat ini terjadi bersamaan dengan pesatnya laju kerusakan hutan akibat eksploitasi perkayuan, alih fungsi hutan alam, perkebunan, dan situasi politik dari konversi hutan dan juga tambang. Tontonan Sahabat Nusantara sedang mendengarkan Radio Gaung Aman. Bumi bagaikan ibu kita, hutan adalah napas kita, dan air adalah darah kita. Begitulah filosofi masyarakat adat Dayak terhadap hutan yang diungkapkan oleh Bu Mardiana kepada saya ketika hendak berpamitan. Masyarakat adat, terutama mereka yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan, memang memiliki nilai-nilai tradisi dan budaya yang unik. Pengetahuan dan kearifan lokal tersebut tentu saja relevan dan signifikan untuk bisa dikaji maupun dikembangkan lebih lanjut untuk mengatasi persoalan pada konteks kekinian. Tetapi dalam masa krisis bencana asap seperti sekarang ini, hal tersebut menjadi penegasan bahwa masyarakat adat merupakan kelompok dengan kerentanan yang berlipat ganda terhadap peristiwa bencana. Mereka tidak hanya tinggal di kawasan dengan potensi bencana yang tinggi, tetapi juga berada pada kondisi dengan keterbatasan berbagai akses, seperti informasi dan upaya mitigasi. Maka hal itu menjadi penekanan agar kita lebih memperhatikan lagi kondisi dan peran masyarakat adat dalam aspek kebencanaan. Ketergantungan masyarakat adat yang tinggi terhadap hutan kemudian telah membawa pada kondisi di mana penghidupan masyarakat adat berada dalam situasi yang sangat darurat. Ada 600 komunitas adat terancam oleh bencana asap baik di Kalimantan dan Sumatera. Angka tersebut tentu bukan sekedar statistik data bencana, tetapi ini menyangkut kehidupan ribuan masyarakat adat yang terancam dan harus segera diperhatikan. Mereka adalah pula warga negara yang memiliki hak atas pertolongan dan bantuan bencana kemanusiaan. Sampai di sini dulu Jelajah Nusantara untuk edisi kali ini. Saksikan terus program kami setiap jam 2 siang pada hari Jumat, minggu pertama dan minggu ketiga. Dan untuk siaran ulang program Jelajah Nusantara, Anda bisa mengunjungi situs kami di www.radiogaungaman.or.id. Saya Rifai Sumaila, undur diri dulu dan sampai jumpa lagi di program Jelajah Nusantara edisi berikutnya untuk mengunjungi masyarakat adat lain di Nusantara. Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.